wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, a'azani wa a'azakumullah jami'an, barakallahu li wa lakum. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya yang terus-menerus dicurahkan dan dilimpahkan kepada kita dalam berbagai bentuknya. Naam, di antaranya ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Dan sekarang kita telah berada di bulan Syawal yang termasuk juga bulan-bulan mulia di antara bulan-bulan yang telah Allah Subhanahu wa tetapkan di dalam agama kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan selesainya ibadah kita di bulan Ramadan, maka kita berharap sesungguhnya mudah-mudahan semua amalan ibadah kita yang kita lakukan, baik itu puasanya, salat lailnya, membaca tilawah atau Qur'annya, dan seterusnya dari semua amal-amal ibadah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan itu semua menjadi kebaikan dan sebagai bekal bagi kita di akhirat nanti, sebagai dicatat sebagai amal-amal saleh, amal kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak inginkan kita termasuk orang-orang yang merugi, yang sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam sunannya dengan sanad yang sahih. Demikian pula Imam Ahmad dalam musnadnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'." Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahur. Kata Rasulullah SAW, betapa banyaknya orang yang berpuasa tetapi tidaklah mendapatkan pahala atas puasanya itu kecuali hanyalah rasa lapar saja. Dan juga kata beliau, dan betapa banyaknya orang yang bangun di waktu malam tidaklah mendapatkan pahala atas ibadah di malam hari itu kecuali sekedar mendapatkan begadang saja. Yakni bangun malam, melekan, begadang yang tidak ada nilai pahalanya sama sekali. Nah, dalam riwayat yang lain, rubba sha'imin haddahu min siyamihi illal ju' wal 'athsh. Betapa banyaknya orang yang berpuasa, bagian dari ibadah puasanya tidak lain kecuali hanyalah apa? Lapar dan haus belaka. Begitu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita tentunya tidak berharap kita mendapatkan sebagai orang rugi semacam ini, yang selama ibadah puasa kita bersungguh-sungguh ternyata tidak mendapatkan keutamaan apapun dari ibadah puasa kita sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Nah, sebagaimana juga dalam riwayat yang lain, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fima ayyada'a tuhama syarabah." Kata Rasulullah SAW, naam, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan dusta dan juga perbuatan jelek lainnya, bahkan dia beramal dengannya ketika puasa Ramadan saat itu, maka Allah tidak butuh, Allah tidak memerlukan terhadap dia meninggalkan puasa makan dan minumnya. Artinya Allah tidak membutuhkan amalan puasa yang dia lakukan tersebut. Maka ini semua menunjukkan pada kita ma'asyiral muslimin, bahwa di antara orang-orang berpuasa ternyata ada kelompok manusia yang ternyata amalan ibadahnya sia-sia, amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa na'udzubillahi min dzalik. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang demikian ini. Nah, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebaliknya, kita berharap bahwa ibadah puasa yang kita lakukan kemarin benar-benar berikan manfaat bagi kita. Sungguh ma'asyiral muslimin, kita selama satu bulan penuh ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pendidikan, pengkaderan selama sebulan penuh untuk melakukan banyak amal-amal ketaatan. Mulai dari ibadah puasa yang seharusnya di siang hari kita halal untuk makan minum ataupun menggauli keluarga kita, namun dikarenakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan puasa, kita pun melakukannya. 6, kita dengan penuh ketundukan, ketaatan kita lakukan ibadah ini. Demikian pula semua yang mengandung larangan atau perkara-perkara yang bisa merusakkan ibadah puasa kita, kita pun selama sebulan itu berusaha untuk menghindari dengan sekuat-kuatnya supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selama satu bulan penuh Allah Ta'ala mendidik kita, mengkader kita, menggembleng kita dengan amal-amal soleh semacam itu, maka sudah sepantasnya. Selepas dari bulan Ramadan, bukan berarti bahwa kemudian semua ibadah dan ketaatan pada Allah selesai begitu saja. Tidak. Tidak demikian ma'asyiral muslimin. Justru seharusnya ketaatan kita lebih ditingkatkan, kesungguhan kita dalam beribadah lebih dikonsentrasikan, dan seterusnya, sehingga berharap itu semua akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, ketahuilah bahwa di antara prinsip hidup seorang muslim bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu atau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu haruslah terus-menerus. Harus terus-menerus sampai kapan? Sampai mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan beribadahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya al-yaqin, yaitu al-maut, kematian menjemput. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Ini menunjukkan kepada kita sungguhnya bahwa ibadah kepada Allah itu harus terus-menerus, harus langgeng, termasuk juga setelah kita keluar dari bulan Ramadan. Bukan berarti ketaatan yang biasa kita lakukan, amalan soleh yang biasa kita kerjakan, kemudian selesai begitu saja. Lah, tidak demikian. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budhu wastabir ilaihi wastabir alaihi." Ya, kata Allah Ta'ala, dialah Allah Ta'ala Rabb yang diibadai dan yang menguasai langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Karena itu beribadalah kamu kepada Allah dan luruskanlah hati kalian, kokohkanlah dan tetapkanlah hati kalian di atas ibadah tersebut. Yakni kita harus sabar, kita harus terus menerus dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa dalam beribadah kepada Allah itu harus terus menerus, kapanpun waktunya, bulan apapun. Naam, nah kita terus beribadah kepada Allah, bukan malah setelah keluar dari Ramadan kita malah lemah, kita malah santai-santai, kita tidak sungguh-sungguh dan seterusnya. Tidak demikian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini semua menunjukkan bahwa seorang muslim beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kenal musim, tidak kenal sekedar bulan-bulan tertentu, tapi semua bulan. Hanya saja di bulan Ramadan tentunya karena banyak keutamaan dan fadilah dari semua amal yang dilipat gandakan pahalanya, kita lebih konsentrasi, kita lebih sungguh-sungguh. Maka latihan selama sebulan penuh itu mestinya mendorong kita di luar Ramadan semakin semangat lagi, semakin sungguh-sungguh lagi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Nah, dan ketahuilah pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Nah, di dalam agama kita ini dijelaskan bahwa sungguhnya amal ibadah yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalan yang dikerjakan secara rutin, secara terus-menerus, secara kontinu meskipun sedikit sekali. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dalam riwayat al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. 6, disebutkan di sana bahwa suatu saat Rasulullah tatkala masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, didapatinya ada seorang wanita lain. Maka beliau bertanya, "Man hadhi?" Siapakah wanita ini, wahai Aisyah? Kata beliau, "Qalat fulanah." Hadhi fulanah? Ini adalah seorang wanita. Tadkuru min salatiha, yang kemudian Aisyah menceritakan kepada Rasulullah tentang bagusnya salat dia, bagusnya dan sungguh-sungguh serta seriusnya ibadah beliau sampai terkadang berat-beratkan diri dengan amalan ibadahnya. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, mah kata beliau tinggalkan, jangan seperti itu. Kata beliau, alaikum bima tutikun, hendaknya kalian beribadah sesuai dengan kesanggupan kalian. Wallahi La yamallu Allah hatta tamallu. Ketahuilah demi Allah, kata Rasulullah SAW, sungguh ya Allah tidaklah merasa bosan dan jemu ya hingga kalian sendiri yang merasa jemu ya kalau kalian terlalu berat-beratkan diri dalam ibadah itu. Naam, kemudian kata beliau apa? Kata beliau, wa kana ahabbuddin, wa kana ahabbuddin ilaih ma dawama sahibuhu alaih. Kata beliau, sesungguhnya pengamalan agama yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalan yang dikerjakan secara kontinu, secara terus-menerus oleh pelakunya meskipun sedikit. Nah, hadis ini ma'asyiral muslimin menunjukkan kepada kita bahwasanya dalam beribadah kepada Allah hendaknya kita sederhana. Artinya apa? Tidak berlebihan, juga tidak terlalu meremehkan, tetapi hendaknya sederhana dalam pengertian tetap mengikuti petunjuk dan tuntunan yang telah digariskan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hulu, tidak berlebihan, dan juga tidak meremehkan. Sehingga kalau kita terkadang ada seorang berlebihan ya, dan di luar batas kemampuan tapi terus dia melakukan, hati-hati, dikhawatirkan akan melemah. Maka para ulama menyebutkan hal ini, yakni sederhana dalam beramal itu akan membantu seseorang bisa istiqomah dengan amalan solehnya, istimrar terus menerus, dan naam terus menerus dia berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau berlebihan akan dikhawatirkan munculnya futur, munturnya kelemahan sehingga meninggalkan sama sekali amalan yang tadinya dilakukan. Dalam hadis ini juga menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu amalan ibadah yang sifatnya dawam, yang sifatnya istimrar, terus-menerus, kontinu meskipun sedikit demi sedikit. Nah, seperti itu. Kemudian dikuatkan hadis ini dalam hadis yang riwayat yang lain ma'asyiral muslimin, dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Kata Rasulullah SAW kepada beliau, kepada Abdullah bin Amr ini. Beliau katakan, ya Abdullah, la takun misla fulan. Kana yakumul layla, fataraka qiyamal layl. Nah, mutafakun alih. Kata Rasulullah SAW, wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan itu. Kenapa? Karena dulu dia rajin untuk bangun malam, rajin untuk sholat layl, tetapi kemudian dia tinggalkan. Kemudian dia meninggalkan salat lail tersebut. Maka dalam hadis yang mulia ini pula ma'asyiral muslimin terdapat anjuran agar dalam beramal itu istimrar, amal itu terus-menerus, rutin, kontinu kita kerjakan meskipun sedikit. Nah, meskipun sederhana tapi terus-menerus dan kontinu. Maka ini akan menguatkan kita. Dan juga dalam hadis ini menunjukkan kepada kita celaan kepada orang yang tadinya biasa melakukan amal-amal kebaikan kemudian ditinggalkannya. Nah, dicela oleh Rasulullah SAW, meskipun amal itu bukan amal yang fardu, bukan amal yang wajib, tetapi kalau dia tinggalkan padahal dia dulu biasa melakukannya, hal itu tercela. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Sebagaimana kita dikader, kita dididik, kita terbiah selama Ramadan untuk melaksanakan amal-amal saleh, ibadah dan ketaatan kepada Allah, termasuk kita puasa di siang harinya, kita qiyamul lail semalam suntuk, atau kita bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ditinggalkan begitu saja. Jangan ditinggalkan begitu saja. Nah, seperti itu. Maka ini menunjukkan kepada kita perlunya kita sabar di atas ketaatan kepada Allah, sabar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, termasuk qiyamul lail, salat lail sebagaimana dijelaskan tadi. Rasulullah ingatkan, ya Abdullah, la takun misla fulan. Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan itu. Naam. Kenapa? Karena kata beliau, dahulu dia adalah orang yang rajin, dahulu adalah orang yang semangat dalam sholat lailnya, tapi kemudian ditinggalkan. Maka ma'asyiral muslimin, sekali lagi ini peringatan bagi kita semua dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita berusaha untuk sungguh-sungguh istiqomah, langgeng dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk dalam perkara ini adalah ibadah yang namanya qiyamul lail, salat lail, salat sunnah di malam-malam hari. Naam, yang itu kita semua telah mendapatkan penjelasan dan keterangan betapa banyak fadilah dan keutamaannya. Bahkan ini sedikit yang kita singgung ma'asyiral muslimin. Ketahuilah bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya telah menjelaskan, memaparkan begitu banyaknya dalam dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah tentang fadilah salat lail yang mestinya kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Nah, di antaranya disebutkan dalam firman surat Dzariyat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa di antara sifat-sifatnya orang-orang yang melakukan kebaikan, sifat-sifatnya orang-orang muttaqin adalah orang-orang yang biasakan bangun malam. Naam, Allah Ta'ala firman, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum. Ya, naam. Kata Allah Ta'ala, sebenarnya orang bertakwa itu berada di dalam surga dan di mata air dalam surga. Akhidina ma atahum rabbuhum, mereka mengambil apa yang telah Allah berikan kepada mereka berupa kenikmatan-kenikmatan di dalam jannah. Ya, naam. Ya, begitu. Disebutkan dalam ayat berikutnya bahwa dahulu, mereka sebelum itu akan apa termasuk orang-orang yang berbuat muhsinin, berbuat kebaikan. Apa kebaikan mereka? Kanu qalila minal laili ma yahjaun. Mereka adalah orang-orang yang sedikit sekali tidur di waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di akhir-akhir malam, di waktu sahur, di akhir-akhir malam mereka banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, qiyamul lail, salatul lail adalah termasuk kebiasaan yang baik yang dilakukan oleh orang-orang yang terbaik. Naam, ini Allah sifatkan yang demikian ini, ya. Mereka adalah orang-orang yang sedikit sekali tidur di akhir malam untuk beribadah kepada Allah, bersungguh-sungguh mohon kepada Allah dan juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan ikhwana azani wa azzakumullah, Allah Subhanahu wa taala anam dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, nah, dalam hadis Abu Hurairah kalau enggak salah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau sallam, na'am, afdalus siyam ba'da ramadhan, afdalus siyam ba'da ramadhan syahrullahil muharram, seutama-utama puasa setelah puasa ramadhan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram, puasa Asyura. Wa afdalus salah ba'da salat apa, salatul fard, yakni salatul lail, dan seutama-utama salat setelah salat fardu kata Rasulullah adalah salat lail ini. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, mari kita bersungguh-sungguh lagi. Kita hidupkan kembali malam-malam, ya, meskipun di luar Ramadan seperti ini, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesungguhan kita untuk menghadap kepadanya, insyaallah kita mendapatkan keutamaan yang banyak. Bahkan ikhwana azani wa azakumullah, dalam hadis Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, beliau menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yakni ayyuhan nas afsus salam wa atimut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kata Rasulullah SAW, wahai manusia, kata beliau, afsus salam, tebarkan oleh kamu, yaitu salam, ucapkan salam kepada manusia. Nah, tebarkan salam. Wa'timu ta'am, dan berikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Wasallu bil laili wan nasuniyam, dan salatlah kamu di waktu malam, sedangkan ketika itu manusia sedang tidur lelap, tidur pulas. Nah, apa keutamaannya? Tadkhulul jannata bisalam, maka kamu silakan masuk ke dalam surga dengan salam, dengan keselamatan, kesejahteraan. Nah, maka ini menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin, salatul lail min asbabi dukhulil jannah, bahwa salat lail termasuk sebab-sebab atau salah satu sebab yang menyebabkan seseorang bisa masuk ke dalam jannah. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ayo, kebiasaan yang sudah bagus, yang sudah baik, yang biasa kita kerjakan di bulan Ramadan, utamanya salat lail, baca Quran, sedekah dan yang lain-lain dari amal-amal soleh, jangan kemudian dibiarkan dan tinggalkan begitu saja. Wallahu a'lamu bissawab. Naam, aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Naam, masih banyak amal-amal ibadah lain yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan untuk juga kita hidupkan dan kita amalkan pada bulan-bulan seperti sekarang ini dan juga seterusnya. Naam, di antara membaca Al-Qur'an. Rasulullah SAW menghasung kita untuk membaca Al-Qur'an. Naam, Rasulullah menyatakan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashhabih. Kata Rasulullah SAW, bacalah oleh kalian Qur'an, Karena sesungguhnya Quran itu akan menjadi pemberi syafaat, akan menjadi pembela pada hari kiamat bagi pembacanya, bagi orang-orang yang membacanya. Nah, maka termasuk orang-orang yang baca Al-Quran, apalagi dengan menghafalnya, memurojaahnya, kemudian mentadaburinya, dan seterusnya. Maka baca Al-Quran, maka insyaAllah banyak kebaikan yang kita akan dapatkan. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, man qara'a min kitabillahi harfan min kitabillahi ta'ala, ya, falahu hasanah, wal hasanatu bi asri amsalha. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang baca satu huruf saja dari kitabullah Al-Quran, maka bagi dia mendapatkan satu kebaikan. Berarti kan? Satu huruf, satu kebaikan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, na'am. Ma'akulu alif lamin harfan. Harfan, ya. Saya tidak mengatakan bahwa alif lam itu satu huruf, kata beliau. Walakin, kata beliau, alifun harfun, walamun harfun, naam, wa mimun harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf tersendiri, lam satu huruf tersendiri, mim satu huruf tersendiri. Maka ma'asyiral muslimin, kalau kita membaca satu surat, subhanallah, sudah berapa banyak kebaikan yang akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada kita. Sedangkan kata Rasulullah SAW, beliau katakan, wal hasanatu bi asri amsalha. Sedangkan satu kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala akan lipat gandakan sampai 10 kali lipatnya, subhanallah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani, anakku, ayo semangat, ya, apalagi para tulab, para santri, ya. Nah, jangan kemudian kita bermalas-malasan, ya, termasuk para wali santri, demikian pula kaum muslimin semuanya. Mari baca Quran, paling tidak kita khatamkan Quran dalam sebulan sekali, atau kalau bagus lagi mungkin ditingkatkan sebulan dua kali, atau na'am mungkin dua bulan, tiga bulan sekali, lepas terus begitu, semakin sering banyak keutamaan yang akan kita dapatkan. Nah, ma'asyiral muslimin, yang terakhir yang ingin juga kami sampaikan, masih banyak sebenarnya lainnya dari amal-amal yang biasa kita kerjakan di bulan Ramadan, hendaknya kita hidupkan. Nah, di samping itu sekarang kita berada di bulan Syawal. Maka dalam bulan Syawal ini ada satu amalan ibadah yang sangat agung, yang sangat besar, yang sangat mulia, yang apabila kita lakukan, maka insyaallah kita mendapatkan fadilah yang sangat besar. Apa itu? Yakni salat atau asyam, na'am, berpuasa selama 6 hari di bulan Syawal. Disebutkan dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana, tsumma atba'ahu shittan min Syawalin, kana kasyamit dhahab." Kata Rasulullah SAW, barang siapa puasa Ramadan kemudian dilanjutkan dan diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia dinilai seperti puasa selama setahun penuh, seperti puasa dahar, puasa setahun penuh. Ya, lo kok bisa begitu? Nah, sebagaimana dalam riwayat yang lain disebutkan dalam hadis Sauban radhiyallahu ta'ala, disebutkan seperti itu pula. Naam, man soma, ya, Ramadan, summa adahu ba'dal fitr, yaitu syittan, yaitu 6 hari setelah Idul Fitri. Naam, kata beliau, kana kasyamdar, maka dinilai seperti puasa selama 1 tahun. Wal hasanah bi athri amsalha, dan satu kebaikan dilipat gandakan sampai 10 kali lipatnya. Maka dijelaskan oleh Al-Imam As-Sunani dalam Subulus Salam bahwa maknanya, kenapa kok puasa Syawal itu dikatakan bisa mendapatkan fadilah seperti puasa tahun? Kata Imam As-Sunani rahimahullah, dikarenakan satu kebaikan dilipatkan 10. Berarti kalau satu bulan dilipat gandakan 10 kalinya menjadi 10 bulan. Sedangkan 6 hari, ya, dilanjutkan 6 hari. 6 hari kalau dikalikan 10 berapa? 60 hari, sama dengan 2 bulan. Berarti 10 bulan tambah 2 bulan berapa? 12 bulan, sama dengan setahun. Nah, begitu kata Imam As-Sunani dalam Subulus Salam ketika menjelaskan hadis ini. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, luar biasa. Ya, hanya 6 hari di bulan Syawal kita berusaha untuk berpuasa sungguh-sungguh dengan segala kepayahan, meskipun yang lain sudah mulai makan minum, tapi kita istiqomah berpuasa sunnah, subhanallah, Allah gandakan lipatkan, yaitu sampai seperti itu, sehingga kita dinilai seperti puasa selama 1 tahun. Nah, kita berharap mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa